Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas kaidah kedua tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah kedua tentang nama-nama Allah. Kita sudah membaca dua cabang. Cabang yang pertama bahwa semua nama Allah kulluha husna. Semua nama Allah itu baik dan sempurna. Kenapa nama Allah dikatakan baik dan sempurna? Karena mencakup juga sifat. Di antara nama Allah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka Allah pun mensifati dari makna yang terkandung dari nama tersebut. Berarti Allah punya sifat pengasih, punya sifat penyayang. Di antara nama Allah As-Sami' Al-Basir, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, maka Allah mempunyai sifat pendengaran dan penglihatan. Barakallahu fikum. Ini cabang yang pertama, ya rahmakallah. Kemudian cabang yang kedua yang sudah kita ambil, anna asma Allahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Tidak 99, tidak 100, tidak 200, umum. Nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ahmad dan Abdul Razak, yang ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah ketika berdoa, as'alukallahumma bikulli ismin huwa lak, ya Allah, saya berdoa kepadamu dengan semua nama-namamu. Samaita bihi nafsa, dengan semua nama yang engkau namakan untuk dirimu. Au angzatahu fi kitabik, atau nama-nama yang ada di kitab, yang engkau turunkan di dalam kitabmu, Al-Quran. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang ada di Al-Hadis, yang kau ajarkan kepada hambamu Muhammad. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang hanya engkau saja yang mengetahui dalam ilmu ghaibmu. Maka apa yang di dalam ilmu ghaib Allah, kita tidak mungkin membatas, tidak mungkin membatasi. Maka ini akidah ahlu sunnah, bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Ada pun yang disebutkan di dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsoha dakhulal jannah. Allah memiliki 99 nama, itu bukan untuk batasan, bukan menunjukkan batasan, ya, barakallahu fikum. Hanya itu menunjukkan di antara nama-nama Allah ada 99. Nah, dari mana kita mengetahui? Dari perkataan Rasul tadi, dari doanya Rasul tadi. Aku berdoa kepadamu dengan semua nama, di antaranya juga nama yang kau sembunyikan, kau rahasiakan di dalam ilmu gaibmu. Maka apa yang di dalam rahasia Allah, tidak mungkin kita membatasi bilangannya. Ini akidah ahlu sunnah yang harus kita fahami, bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Nah, adapun 99 itu nama gabungan nama-nama Allah setelah digabungkan dari yang ada di Quran dan yang ada di sunnah, ada 99, ya. Jadi kalau kita gabungkan semua nama Allah, baik yang ada di Quran ataupun yang ada di hadis, ada 99. Nah, tetapi itu bukan batasan. Itu bukan batasan. Barakallahu fikum. Kemudian al-far'u salis, cabang yang ketiga, pembahasan baru. Asma'ullahi la tasbutu bil akli, wa innama tasbutu bisyar'i. Nama-nama Allah itu tidak ditetapkan dengan akal, melainkan ditetapkan dengan syara', dengan Quran atau hadis. Sehingga kita tidak boleh menamakan Allah dengan apa yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Ya. Barakallahu fikum. Qala fahiya tauqifiyatun. Nama-nama Allah itu penetapannya tauqifiyah, Tauqifiyah yakni tawaqqafa, menunggu. Menunggu apa? Menunggu dalil. Iya. Apa yang ada dalilnya? Allah menetapkan untuk dirinya itu namanya, kita tetapkan itu nama Allah. Jika tidak disebutkan di Quran ataupun di hadis bukan namanya, maka kita tidak menetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yatawaqqafu isbatuha ala ma jaa'a 'anish syar'i. Maka penetapan nama Allah itu berhenti dari ditetapkan sesuai dengan apa yang sudah datang dari syariat. Iya, enggak boleh ditetapkan kecuali ada dalilnya, baik dari Quran ataupun dari al-hadis. Fala yuzadu fiha wa la yunqas. Maka nama Allah enggak boleh ditambah-tambah. Allah Maha keren. Iya. Ada yang mengatakan Allah Maha keren. Allahul musta'an. Ya, Allah mengelus. Iya. Kemudian apa lagi? Enggak ada Allah Maha keren atau mengelus. Ini berarti dia sudah menetapkan apa? Sifat Allah. Sementara nama dan sifat Allah tidak ditetapkan kecuali dengan syariat. Nah, li'annal akla, karena akal ini, la yumkinuhu idraku ma yastahiqquhu ta'ala minal asma, enggak mungkin bisa mengetahui, ya, barakallahu fikum, apa yang Allah miliki dari nama-namanya. Enggak bisa kita menetapkan sembarangan untuk Allah. Nah, tidak bisa sembarangan menetapkan nama, oh ini nama Allah, padahal tidak ada di Qur'annya, tidak di hadisnya. Maka keharusan kita apa? Fawajjabal wukufu fi dzalik ala syara, berhenti mencukupkan dengan nama-nama yang sudah ada di syara, di Qur'an ataupun di sunnah. Li'anna tasmiyatahu bima lam yusamma bihi nafsah, karena menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak Allah tetapkan, ya, au ingkar ma sama bihi nafsah, atau mengingkari nama yang telah Allah tetapkan. Jadi menetapkan apa yang tidak Allah tetapkan atau mengingkari apa yang telah Allah tetapkan, jinayatun fi haqqihi ta'ala, termasuk kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa wajib sulukul adab fi dzalik, maka kita harus beradab dalam hal itu. Tidak menetapkan kecuali dengan nama-nama yang telah Allah tetapkan atau Rasulnya tetapkan di dalam hadisnya. Nah, tidak mengingkari nama-nama yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, barakallahu fiik. Al-Far'ur Rabi', cabang yang keempat. Di antara atau yang termasuk dalam kaidah nama-nama Allah, yaitu pada cabang yang keempat ini, kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dzatillah. Semua nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan akan zat Allah. Ya. Misal seperti tadi, Allah mempunyai nama As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha perkasa, dan lain-lain dari nama-nama Allah yang mulia. Maka ini menunjukkan zat Allah itu apa? Mendengar, melihat, ya, perkasa, pengasih, penyayang. Zat Allah sendiri apa? Sesuai dengan namanya tadi. Wa 'ala sifati allati tadammanaha, dan Allah mensifati sesuai makna dari nama tersebut. Nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka Allah punya sifat pengasih. Zatnya pengasih, sifatnya pun pengasih. Zatnya penyayang, maka sifatnya pun penyayang. Kalau hamba Allah apa? Kalau manusia hanya sebatas nama. Adapun sifat dari nama yang tersebut belum tentu dia mensifatinya. Seperti yang sudah kita singgung, namanya Abdullah kan hamba yang soleh, ya, hamba Allah yang bagus, yang baik. Tapi banyak kita dapati namanya Abdullah, Abdurrahman, tapi kelakuannya na'udzubillah. Iya, lebih tepat, lebih cocok disebut hamba abdus syaitan. Nah, hamba syaitan, kelakuannya luar biasa. Iya. Namanya soleh, tapi tidak sesuai dengan namanya. Inilah manusia, hanya sebatas punya nama. Tidak mensifati dari makna nama tersebut. Adapun Allah, maka zatnya sesuai dengan namanya, sifatnya sesuai dengan namanya. Nah, barakallahu fiik. Ini harus kita yakini. Jadi bukan hanya sekedar nama Allah Maha Pendengar, tapi Allah tidak mendengar. Nah, ini akidah Mu'tazilah, Jahmiyah. Allah Sami bila Sama. Allah Maha Mendengar tapi tidak mendengar. Bagaimana Allah Maha Mendengar tapi tidak mendengar? Maka dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kaidah ini. Setiap nama, ya, maka zat Allah terkandung dari nama tersebut. Allah mensifati dari nama tersebut. Barakallahu fikum. Wa 'alal atharil mutarattab 'alaihi in kana muta'addiyan, dan berpengaruh dengan makhluknya apabila nama tersebut muta'addi. Muta'addi itu berkaitan dengan makhluk. Ya, misal Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti ada yang dikasihi, ada yang disayangi. As-Sami al-Basir, Maha Mendengar, Maha Melihat, berarti ada yang didengar, ada yang dilihat. Nah, barakallahu fik. Tetapi ada juga nama yang ghair muta'addi. Ghair muta'addi itu seperti Al-Azim, Maha Agung. Ya. Al-Azim, Al-A'la, yang Maha Tinggi. Ini tidak berkaitan dengan makhluk. Tapi kalau As-Sami, Maha Mendengar, berarti ada yang didengar. Yani yasma'ul masmu'at, mendengar suara. Al-Basir, Maha Melihat, maka ada yang dilihat. Yubsilul mubsarat. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ada yang dikasihi, ada yang disayangi. Harus kita yakini. Allah zatnya Maha Pengasih, Allah zatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifatnya pengasih, penyayang, dan berpengaruh juga dengan makhluknya. Ada yang dikasihi, ada yang dirahmati, ada yang disayangi, ada yang dilihat, ada yang didengar. Nah, jelas ya. Wala yatimul imanu bil ismi illa bi isbati dzalika kullih. Maka tidaklah sempurna keimanan seseorang di dalam meyakini nama-nama Allah kecuali dengan menetapkan tiga perkara di atas. Apa yang kita tetapkan? Meyakini zat Allah sesuai dengan namanya. Meyakini zat Allah sesuai dengan namanya. Kemudian meyakini bahwa sifat Allah sesuai dengan namanya. Kemudian meyakini pengaruhnya kepada makhluknya. Baik. Ini kalau namanya muta'addi. Muta'addi itu apa? Berkaitan dengan makhluk. Nah. Misalu dzalik fi ghair muta'addi. Adapun contoh yang ghair muta'addi, yang tidak mempunyai maf'ul atau pengaruh kepada makhluk, tidak ada kaitan dengan makhluk, adalah Al-Azim, Maha Agung. Nah. Al-A'la, yang Maha Tinggi. Fala yatimul imanu bihi, maka tidak sempurna keimanan seorang hamba terhadap nama-nama Allah yang ghair muta'addi, yang tidak berpengaruh tadi, yang tidak mempunyai pengaruh kepada yang lain. Hatta nu'mina bi isbatihi isman min asma'illah. Tidak sempurna sampai kita beriman menetapkan dengan nama tersebut. Dalan ala zatihi, menunjukkan pada zat Allah. Wa'ala ma tadammanahu minasifa wahyal adhamah. Dan menetapkan sifat dari Al-Azim, yaitu Maha, yaitu apa? Agung. Barakallahu fiik. Jadi gampangnya gini. Nama Allah itu ada dua. Ada yang muta'addi, berkaitan dengan makhluk. Ada yang ghairu muta'addi, tidak berkaitan dengan makhluk. Kalau nama Allah yang berkaitan dengan makhluk, tiga hal yang harus kita yakini. Apa saja? Yang pertama, zatnya sesuai dengan nama tersebut. Yang kedua, sifatnya, sifat Allah sesuai dengan namanya tadi, dan pengaruhnya kepada makhluknya. Ini kalau nama Allah yang muta'addi, yang berpengaruh. Adapun nama Allah yang ghairu muta'addi, tidak membutuhkan ya kepada yang lain, maka dua yang harus kita tetapkan. Seperti Al-Azamah, Al-Azim tadi, Maha Agung. Yang pertama, yang kita yakini zat Allah Maha Agung, kemudian sifatnya agung, gitu ya. Barakallahu fikum. Misalu dzalik fil muta'addi, adapun contoh yang muta'addi yang mempengaruh, punya pengaruh kepada makhluk, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Fala yatimul imanu bihi, maka tidak sempurna keimanan kepada nama Allah Ar-Rahman hatta nu'mina bi itsbati isman min asma'illah, sampai meyakini Ar-Rahman itu nama Allah yang menunjukkan kepada zat-Nya. Ya. Wa alama tadammanahu min as-sifah, sampai kita meyakini sifatnya ada pada nama tersebut. Wahya rahmah. Dan kepada pengaruhnya terhadap makhluk, bahwa Allah merahmati, menyayangi kepada siapa yang Dia kehendaki. Barakallahu fiik. Nah. Jadi bisa diulang ya, bisa diingat ya. Nama Allah ada yang muta'addi, ada yang ghair muta'addi. Secara gampangnya, misalnya kita, sifat makhluk. Kita kesampingkan pembahasan tentang Allah. Dalam kita, ada sifat yang muta'addi pada diri kita, dan ada yang ghair muta'addi. Yang muta'addi, memukul, berarti ada yang dipukul. Mendengar, ada yang didengar. Melihat, ada yang dilihat. Duduk, ada enggak korbannya? Butuh objek enggak? Enggak, ya duduk saja. Ini yang ghairu muta'addi. Kita punya sifat apa? Duduk. Ya udah duduk, tidak membutuhkan korban. Pergi. Ada enggak yang dipergikan? Enggak kan? Ya pergi-pergi saja. Barakallahu fik. Ini yang ghairu muta'addi, tidak membutuhkan objek. Naktafi bihadza, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Ana ulangi, ana ingatkan kepada teman-teman, ana sarankan untuk punya kitab terjemahannya, supaya jika ada hal yang belum jelas ketika taklim, di kajian, bisa dibuka kembali di murojaah, supaya tidak keliru di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, shallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa